Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Wa ra'idati. Sudah selesai kitab ya, kita dulu. Akal itu, al-kutub. Biar tahu sejauh mana merojaannya. Ya, di sisi sini. Ya, di belakang. Wa ra'idha tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghairal badhi. Ya, Arif. Wa ra'idha tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghairal badhi. Wa harf al-wawu harfu 'atfin ra'i fi'lu amrin mabniyun ala hadhihi. Wa hiya al-ya. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به الترتيب الترتيب بدل لذا وبدل منصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره في الذي جر مجرور إلا أداة حصر في الذي أداة استثناء أداة استثناء في الذي جار مجرور في حرف جار الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر به وجار مجرور يقع موقع مستثنى من محذوف وتقدير وراء إذا ترتيب في كل ترتيب إلا في ترتيب الذي ya Hasan, jadi في الذي جار مجرور menduduki posisi مستثنى dari مستثنى منه yang محذوف مستثنى منه yang محذوف takdirnya كل ترتيب. Ya, san terus. Kalaita kaf jaroh koi mahzuf. Wal jaro wa takdir ka qaulika wal jaro majur muta'alliq bi mahzufin khabar imtada mahzuf. Laita harfu tamanni mabniun ala al-fathhi fiha jar majur fi harfu jarin wal hadd dhamir muttasil mabniun maskun fi mahall jar bi fi. Wal jaro wal jaro majur muta'alliq bi mahzufin wujuban khabar muqaddam laita. Ya. أو حرف عطف للتخير هنا معطوف على ما قبله ظرف مكان معطوف على ما قبله غير البذي غير اسم ليت مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظل آخره ومضاف البذي مضاف لمجرور وعلامة جره القصر الظل آخره أحسن ما معنى ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي تنجغلها ترتيب ini apa yang dimaksud dengan ترتيب ini ترتيب إن اسم dan khobarnya. Ya, disebutkan isim dulu, kemudian apa? Khobar. Khobarnya. Terus? Kecuali pada filadi, pada laita. Kecuali pada apa? Nah. Laita. Kecuali pada laita. Illa filadi kalait kalaita. Kecuali? Kecuali pada tertib laita. Bukan itu yang bukan. Setelahnya apa maksudnya illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairu al-ladzi kecuali pada jar majrur atau dzaraf seperti pada contoh kalaita fihi kalaita fiha aw huna ghairu al-ladzi ya kecuali kalau khabarnya khabar inna dan akhwatnya itu adalah apa jar majrur ataupun dzaraf maka boleh di situ ada mutartib khabar dulu kemudian apa isimnya. Ini sekedar contoh kalaita ini. Ini mewakili teman-teman yang lain, inna dan akhwatnya. Iya. Selanjutnya. Kenapa? Isim dan khabarnya inna dan akhwatnya itu harus tertib. Isim dulu kemudian khabarnya. Kenapa harus tertib? Ra'i ini wujuban. Ini fil amr yufidu al-wujub. Tahu enggak? Kenapa harus? Padahal kalau pada selain khobar inna dan akhwatnya boleh kan? Zaidun alimin, alimin zaidun, boleh enggak? Boleh, tapi kenapa? Pada khobarnya inna dan akhwatnya yang selain jar majrur dan waraf tidak boleh untuk didahulukan dari isimnya, kenapa? Ini belum ya. Tak ada yang tahu enggak? Ini bonus, soal bonus. Nanti antum soal intinya nanti. Ini bonus kita belum dijelaskan kemarin. Ya, lidhafi amaliha. Karena lemah amalannya. Kenapa amalannya lemah? Ini dan akhwatnya. Karena dia huruf dan huruf tidak bertasarruf. Karena dia tidak bertasarruf. Itu lemah. Sehingga kalau didahulukan khabarnya dari isimnya, tidak lagi beramal. Berbeda halnya kalau khabarnya jar majrur dan apa? Dharaf. Mereka tawassa'una fihima. Belum ya, Ustaz, itu bonus. Mata yajuzu taqdimu mata yajuzu at-taqdimu at-ta'khir fi khabar inna khatiha. Takdim. Ini sudah ya, gampang ini karena sudah lewat barusan. Nah, kapan boleh ya juz taqdim al-khabar wa ta'khiruhu fi inna wa khatiha? Ketika tartibnya. Tadi paham enggak mananya? Mata yajuzu taqdimu khabar inna wa akhwatiha wa ta'khiruha. Kapan boleh khabarnya inna dan akhwatnya didahulukan dan diakhirkan? Kapan? Apakah boleh semua? Ketika dzarf dan jar majrur. Ketika apanya yang jelas? Apa yang ketika dzarf? Ketika khabarnya berupa dzarf dan jar majrur. Dzarf ataupun jar majrur ya. Contohnya apa? Laita fiha ghairul badhi. Ya, laita fiha ghairul badhi. Ya. Kemudian mata yajibu taqdimu al-khabar ala ismiha. Ketika ya. Ketika di khabarnya ada domir yang ketika kembali. Ketika pada khabarnya ada domir yang kembali. Ketika pada khabarnya betul enggak? Pada khabarnya ketika pada mubtada. Ketika pada isimnya, ketika pada isimnya ada domir yang ada domir yang kembali. Kembali kepada kepada khabar. Ya, kepada sebagian dari khabar. Khabar. Contohnya apa? Laita fid dari sahibha. Laita fid dari sahibha. Enggak boleh dikatakan laita sahibha fid dar. Fid dar. Kenapa? Enggak boleh laita sahibha fid dar. Karena tartib. Karena tartib. Oh, tartib itu. Sahibha fid dar. Tartib itu. Kenapa enggak boleh tartib kayak gini? Laita sahibha fid dar. Karena berkonsekuensi pada apa? Pada kembali. Ya, kembalinya? Kembali nomir kepada. Nomir kepada yang? Kepada yang. Yang? Kepada yang, kepada yang ditakhirkan. Yang mutaakhir, yang diakhirkan apa? Udah dibahas tuh. Lafaznya dan rutbahnya. Lafaz dan rutbahnya. Paham enggak? Ya, sampai jawab enggak paham juga. Ya. Nah, disempurnakan i'rabnya siapa ya? Laita fid dari sahibha. Laita harfu tamanni. Fid dari jar majrur. Ya. Jar majrur mutalik. Mutalik bi sahib. Bi mahdhuf. Mutalik bi mahdhuf. Sebagai khabar. Khabar lagi. Laita. Laita sahibha. Jangan ragu-ragu. Salah enggak apa-apa, ini mantap. Sahibah isim inna isim laita. Terus domir. Sahibah isim laita kalau isim laita bagaimana? Isim laita. Terus? Mansubun. Mansub alamatu. Nasbihi fathah dzahir ala akhirih. Ya. Ya, ada sedikit faedah tambahan terkait dengan makna masih belum selesai pertanyaannya, masih banyak yang pertanyaan dulu ini. Selingan dulu biar enggak tegang. Tentang makna la'alla dan asa ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apakah bermakna taraji, isfaq atau bagaimana? Saudara antum. Apa? Tahqiq antum? Ya, antum. Ya, kita lihat di sini penjelasan dari Al-Hudhari. Ada khilaf terkait dengan makna la'alla dan asa di kalamhi ta'ala. Kenapa? Listihalati taraqubihi listihalati taraqubihi ghair al-mawthuqi bih. Ada hilaf terkait dengan makna la'alla dan asa. Asalnya la'alla dan asa apa maknanya? Taraji, iya kan? harapan, betul enggak? Ya, ini kalau disandarkan kepada Allah bagaimana? Ada khilaf. Kenapa? Karena istihalati taraqubihi ghairu al-mawthuq bi. Tidak mungkin bagi Allah menunggu-nunggu sesuatu yang tidak pasti. Di sisi Allah semuanya pasti kan? Karena ilmuhu muhayyad, karena ilmunya meliputi segala sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi ataupun yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana. Sehingga sebagian mengatakan itu tahqiq. Tapi ini ada kelemahan. Ya. Wa yaruddu alaihi, ini dibantah dengan semisal ayat fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilaik. Iya kan? Betul enggak coba? Ada kepastian enggak? Fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilaik. Bisa jadi engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Terjadi? Pasti? Tidak. Ya. Ini kelemahannya. Ada ayat yang bertentangan dengan makna tahqiq. Ya. Ini datang dari Allah kan? Ya. Maka dikatakan oleh yang lain, innahuma bi'tibari halil mukhatabin. Sesungguhnya, dia tetap na'alla dan asa ketika dinisbahkan kepada Allah, maknanya adalah apa? Taraji. Tapi bi'tibari halil mukhatabin. Dari sudut pandang orang-orang yang diajak bicaranya. Dinisbahkannya harapan ini kepada orang yang diajak bicara. Ya. Jadi farroja wal isfaq, sehingga arroja dan isfaq yang itu terkandung pada mana la'alla dan asa, muta'alliqani bihim, berkait dengan mereka, para makhluk. Kemudian diambil faedah dari kitab At-Tashrih, katanya anna ma'nahuma, bahwasanya makna la'alla dan asa ketika disantarkan kepada Allah itu, atau ketika Allah SWT yang mengucapkannya dalam Al-Quran, itu amrun litaraji wal isfaq, perintah untuk seseorang itu berharap dan khawatir. Gitu. Tetap asli maknanya seperti itu. Cuma dari sudut pandang si makhluk. Bukan Allah disantarkannya kepada makhluk. Kalau kepada Allah berarti perintah dari Allah untuk seorang hamba itu berharap ataupun takut itu. Kemudian yang kemarin ya terkait dengan makna apa atau penggunaan inna dan anna, itu boleh digunakan pada kalam yang mujab atau musbat. Kata Al-Hudhari, al-murad yang dimaksud dengan taukid an-nisbah adalah taukid takdiruha, takdiruha, penetapan nisbah fi dhihni sami', di benak si pendengar. Ijabiyatan kana ijabiyatan, apakah pada kalam yang sifatnya mujab positif seperti inna zaidan qaim, aula ataupun bukan seperti inna allaha la yadzimun nas. Itu kalau untuk apa taukid, untuk taukid nisbah, sehingga mungkin ucapannya Syekh Muhammad Muhyiddin tadi untuk yang kedua atau kedua yang terakhir itu ya, penafian apa syak dan penafian pengingkaran itu. Ya ditutup lagi ya. Belum selesai ini. Selingan. Jangan bertanya terus. Siapa? Ya. Mam hal yajuzu taqdimu ma'mulil khabar alal ismi fi babi inna wa akhwatiha. Hal yajuzu taqdimu ma'mulil khabar alal ismi. Boleh enggak? La yajuzu mutlakon. Mutlakon. Ya. Yashmal dharaf jar majrur wa ghairuhuma idan. Ya. Idan kaifa bi qawli syair fala talhani fiha fa inna bi hubbiha akhaha musabul qalbi jammun balabilu. Ajazahu ba'dahu. Ya. Sebagian walakin man alladhi yujizu Imam Nuhat, man huwa Sibawai. Berani sama si Bawai. Secara itu memilih pendapat gak boleh berarti ya? Ya mutlak, secara mutlak gak boleh. Apa? Mencakup dorof sama yang bukan dorof. Mencakup dorof dan bukan dorof. Berarti itu semuanya gak boleh gitu pendapat itu. Yang namanya makmul khobar mendahului isimnya gak boleh. Secara mutlak. Ya kalau contoh Yang tidak boleh apa? Contohnya yang tidak boleh seperti apa? Inna inna zaidan atau jadi apa? Inna inna ta'amaka zaidan akilun. Ini enggak boleh. Kenapa alasannya enggak boleh? Pada contoh inna ta'amaka zaidan akilun yalzamul fasl. Ya baina baina baina inna wa ma'mulihi. Ya wa ma'mulihi. Ya. Adapun pada contoh inna dika zaidan wasiq bagaimana? Wa inna indaka zaidan jalis. Boleh enggak? Ya ada khilaf. Antum tadi memutlakan berarti enggak boleh menurut pendapat Hammam enggak boleh ya. Kalau si bawah boleh. Salatal hanifiha fa inna bi hubbiha akhaka musabul qalbi jamun balabilu. Ya antum dikasih hadiah Arab ya. Coba di Arab salatal hanifiha. Al-fahis bawa qoblah. Ya. La lahiyah. Nah, talhani. Talhani fi'il mudhari' majzum wa bi jazmi hadhihi harfi illah. Iya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir musafir wujuba daqdiru anta. Nun. Nun dhul wiqayah. Al-ya. Al-ya dhamir muttasil majlun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fiha. Fiha jalmatul muta'alliq bi talhani. Iya. Fa inna fa fa ta'liliyah. Fa ta'liliyah. Inna datang setelah nahi misalnya ta'liliyah. Inna inna harfu taukid wa nasb. Iya. Bi hubbiha jar majrur muta'alliq bi musab. Bi musab alati. Akhaka isim inna mansub ala tunas fi al-fath ala tunas fi al-alif dan yabatan ali dan al-fathah li annahu min asma'il khamsah. Musabul qalbi musabul wa huwa mudhaf kaf tawiyah musabul qalbi khabar inna marfu li dhamma dhar al akhir wa huwa mudhaf al qalbi mudhaf ilayh jamun jamun khabar tsani khabar tsani dari akhaka jamun bala bilu khabar apa fa'il dari jamun. Ya, jam maksudnya kafir bala biluh waswasnya fa'il ya fa'il fala talhini fiha fa inna bihubbiha khaka musabul qalbi jamun bala biluh. Janganlah engkau menyalahkan aku fiha simra'atin fa inna bihubbiha aslinya fa inna khaka saudaramu jatuh hati bihubbiha dengan cinta kepada imrah itu ya jamun bala biluh dan juga saudaramu jamun kasirun wasawisuh wa humumuh ya. Ya kemudian baca apa kita bertauhid wa hamza in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa dhaka ksiri arif ya rab harus jadi makanan santri ya, i'rab itu. Cemilan lah. Wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dzaka ksiri. Al wawu wa wa atifa. Hamza maf'ulun bi. Muqaddam. Muqaddam mansubun. Wa alamatun nasbi al fathatu dhahira ala akhirah. Wa huwa wa huwa mudhaf. Inna wa inna mudhafun ilayhi. Aku sudah bihi lafzuh. Lafzuh. Iya. Mudhaf ilaihi. Iftah. Fi'lu amrin. Mabniun ala sukun. Ya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fihi wujuban takdiruhu anta. Lisaddi masdari masadda. Lisaddi. Al-jaru wal-majrur. Al-jaru wal-majrur. Muta'alik. Muta'alikun bi iftah. Iftah lam harfu. Lam harfu. Al-jar. Saddi. Sadi majrurun bilam. Bro cepat. Walamatu jari cepat aja jangan. Walamatu jari al kasratu dhahira ala akhir. Masdari. Masdarin mudhafun ilaih majrurun. Walamatu jari al kasratu dhahira ala akhir. Masaddaha. Masaddaha maf'ulun mutlak. Fi mahalin maf'ulun mutlak mansubun. Walamatu nasbi al fatatu dhahira. Amilnya mana? Amilnya? masadda maf'ul mutlaq amilnya mana? Lisaddi masad lisaddi masdari masadda amilnya mana? Lisaddi. Iya, sadd dia mudhaf di apa? Masdar idhafakan beramal. Wa fi wawu al-wawu harfu 'ath. Iya. Fi harfu jarrin siwa ya majrurun bi fi ya wal jar wal majrur muta'alliqun bi iksir ya iksir alati kemudian siwa wa huwa mudhaf mudhaf zaka zaka mudhafun ilaih ya ism syarah dia mudhaf ilaih iksir iksir fi'lun fi'lu amrin ya fi'lun amrin fi ma fi'lu amrin mabni ala sukun wa kusira lidarurah. Kenapa dikasrah? Yang lidarurah asy'ariyah. Ya, il wazn. Apa maknanya wa hamza inna aftah li saddi masdari ma saddaha wa fi siwa dzaka ksiri. Dan fathahlah hamzah inna ketika bisa menempati tempatnya masdar. Ya, ketika masdar menempati ada tempatnya. Ya, terus dan pada selain tempat itu kasrohkanlah. Ya, pada selain itu kasrohlah. Maksud dari lisan di masdari masadha idza uwilat hiya ya wa ma ba'daha bil masdar. Apabila dia bisa ditakwil dengan selainnya menjadi apa? Masdar. Kata Asyuti demikian maknanya. Ya, kemudian setelahnya. Kam halatan li inna kam halatan li inna, ada berapa keadaan inna? Tiga ya. Li inna salasu ahwal. Al-ula, yang pertama wujubul fathi. Wujubul fathi. Tsaniyah wujubul kasri. Wujubul kasri. Tsalitsah jawazu amran. Ya, jawazul amrain. Jawazul amraini. Mata yajibu fathu inna idza qudirat bi masdarin. Idza qudirat bi masdarin. Ya, misalnya contohnya apa? Hah? Yujibuni antakum yujibuni ayyakum zaidan. Mana innanya? Anaknya. Yujibuni anna zaidan qaimun. Yujibuni anna zaidan qaimun. Ya. Ya, setelahnya sebutkan oleh syarih ya bahwasanya wajib hamzah pada inna di fathah apabila ditakdirkan ataupun apabila dia bisa ditakdirkan menjadi masdar sebagaimana apabila dia jatuh fi mawdhi'i marfu' fi'lin ya pada tempat marfu' fi'lin ucapan beliau fi mawdhi'i marfu'i fi'lin pada tempat yang dirafa'kan oleh fi'il ini mencakup apa saja antaqa fi mawdi' ya fa'il san kemudian yang kedua antaqa fi mawdi' nabul fa'il ana fa'il apa contohnya antaqa fi mawdi' al fa'il dalam ayat Al-Qur'an apa hafal enggak ayatnya awalnya aja ya saya sebutin awalnya ya a awalnya awalnya a awalam ya yakfim an anzalna awalam yakfihim anna anzalna. Apa takwilan masdarnya? Anna anzalna. Awalam yakfihim inzaluna. Inzaluna, san. Ya, contohkan pada yang pada mahalnya naibul fa'il. Dalam ayat juga ada itu. Surat al-jin. Apa? Dari awal disebutkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Ya, dari awal semua langsung di pertama ya. Apa takdirnya berarti masdarnya kul uhiya ilayya annahu istama' kul uhiya ilayya annahu istama' apa takwil masdarnya istama' masdarnya apa istama' yastami'u istima' berarti istima'u nafarin minal jin sulit ya setelahnya Limadha lam yaqul al-musannif yani Ibn Malik fil matan li saddi mufradin masaddaha lakin qala fihi lisaddi masdarin masadha. Kenapa beliau mengatakan lisaddi masdarin masadha? Hamzah inna wajib di fathah. Ketika ya masdar menduduki posisinya, bukan dikatakan lisaddi mufradin masadha. Ah, li'anna syadzat la yukhbaru anhu bil masdar illa bi ta'wil. Ya, karena isim dzat tidak boleh dikhabari dengan apa? Dengan masdar kecuali dengan ta'wil. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa contohnya? Ya, hah? Siapa yang bisa melengkapi jawabannya? Kenapa beliau tidak menyebutkan mufrad tapi masdar? Padahal masdar juga mufrad bukan? Mufrad juga. Apa kira-kira? Ya. Ya. Ya, karena di sana ada mufrad. Iya. Apa? Di anna hunaka mufradun yasuddu masadda al-masdar wajibu ya kasru hamzi inna ya. Karena di sana ada apa? Hah? Hage, tadi apa, Ki? Paham enggak? Tadi udah saya tahu. Yasuddu masadda mufrad. Karena di sana ada tadi yasuddu masadda al-mufrad. Yasuddu masadda al-mufrad. Tadi yang Hamzah sebutkan tadi. Coba ulang aja. Ya. Terus apa sih? Ki. Karena ada mufrad yang dia menduduki posisi masdar dan wajib di situ apa? Hamzahnya dikasrah. Hamzahnya dikasrah. Contohnya apa? Zanantu. Zanantu Zaidan innahu qa'im. Zanantu Zaidan innahu qa'im. Di sini innahu qa'im bisa ditakwil dengan mufrad enggak? Bisa. Apa takwilannya berarti? Ya, qa'iman. Iya. Zanantu Zaidan apa? Qiyaman atau qa'iman? Qa'iman. Boleh enggak ditakwil menjadi masdar? Qiyaman. Enggak boleh. Ya, di sini ada inna masuk ke satu jumlah bisa ditakwil dengan mufrad. Ya, bisa ditakwil dengan mufrad. Tapi bisa enggak mufrad itu diganti posisinya dengan masdar? Enggak bisa kan? Karena inna qa'im kalau jadi masdar jadi apa? Qiyaman. Sedangkan apa? Yang namanya zat tidak boleh dikhabari dengan makna-makna. Ya, adapun qa'im boleh karena dia ada zatnya kan? Selain sifat ada zatnya. Adapun qiyam masdar enggak boleh dijadikan apa? Khabar ya. Kecuali dengan ditakwil dulu ya. Jadi kalau mana yang lebih umum berarti masdar dengan mufrad? Mufrad dengan masdar lebih umum mana? Ya mufrad lebih umum ya. Mencakup masdar dan yang lainnya. Iya kan? Isim fa'il, sifat. Nah itu. Beliau tidak mengatakan lisaddi mufradin masaddaha. Karena terkadang ada mufrad menduduki tempatnya inna. Ya. Mufrad bisa menduduki tempatnya apa? Inna. Tapi wajib dikasrah. Contoh zanantu zaidan inna. Innahu qa'im. Di sini mufrad bisa menduduki posisi hamzah. Dengan dikatakan apa? Qa'iman. Ya. Dan tidak boleh di situ ditakwil menjadi apa? Masdar. Zanantu zaidan apa? Qiyaman. Karena tadi alasannya. Tidak boleh isim dzat dikhabari dengan makna kecuali ditakwil dulu. Sedangkan ya, isim dan khabarnya dhanna hukum asalnya adalah dari apa? Mubtada dan khabar kan? Ya, kita tahu bahwasanya khabar ya bisa dari masdar kecuali ditakwil dulu ya. Kemudian siapa tanya? Ya. Al-masdar al-mu'awwal min inna qad yarfa'uhu fi'lun zahir wa qad yarfa'uhu fi'lun muqaddar. Iya kan? Masdar mu'awwal dari inna terkadang dirafa'kan oleh fi'l yang zahir. Kalau fi'l yang zahir yang merafa'kannya contohnya banyak tadi. Sudah disebutkan. Apa contohnya tadi? Yang merafakkan masdar ini fil yang zahir, sudah kita lewatkan tadi. Awalam yakfihim anna anzalna qul uhiya ilayya annahu sama'. Di sana ada masdar yang ataupun masdar muawwal yang dibentuk dari in dan setelahnya dirafakkannya oleh fil yang muqaddar. Contohnya apa? La ukallimu ma anna fis sama'i najman. Nah, la ukallimu ma anna fis sama'i najman. Di situ ada apa yang merafakkan anna di situ? Fi'il muqaddar. Jadi i'rabnya bagaimana? Anna fis sama'i najman. Anna fis sama'i najman sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il yang muqaddar. Takdirnya apa? Sahabata. Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya belum selesai. Mengapa di sini wajib ditakdirkan fi'il sebelum anna sebagai fa'ilnya? Karena terletak setelah ma'al masdariyah. Iya, terus selesaikan. Bagus, sedikit lagi. Setelah. Karena yang namanya ma'al masdariyah dan ma'al masdariyah. Ini terus. Dan ma'al masdariyah. Karena ma'al masdariyah. Bagaimana? Dan ma'al masdariyah. Wajib. Wajib. Untuk di mahzuf. Di? Tidak nyambung. Setelahnya. Ah, kenapa? Harus ditakdirkan di situ fi'il sahabat atau yang semisalnya sebagai amil dari anna fis sama najman. Kenapa harus ditakdirkan di situ fi'ilnya? Kemudian anna fis sama sebagai fa'ilnya. Ah. Ya, coba. Dan udah kelihatan pusing. Inilah. Ya. Apa, Sob? Karena setelahnya harus jumlah. Ya itu juga jumlah. An-nafis sama itu juga jumlah. Ah, siapa yang tahu? Ya yang namanya ma'al masdariyah la yadkhul itu innama yadkhul fi al-af'al. Yang namanya ma'al masdariyah masih masuk ke fi'il. Tapi ma dumta ma dumtu hayya, ya kan? Ma damatis samawat. Enggak bisa masuk kepada isim kalau antum dapat imam masdariyah masuk kepada isim atau jumlah ismiyah ataupun jumlah yang ditakwil menjadi isim, maka ditakdirkan di situ apa fiilnya, paham ya? Ya. Paham nggak? Ya. Ijlis, ya. Ijlis ma pakai anak apa ina? Ijlis ma anna Zaidan ya jilis ataupun jalis. Apa di situ yang mahdhuf? Ijlis ma anna Zaidan jalis. I'rabnya anna Zaidan sebagai apa? Sebagai fa'il kan tadi. Fi'il yang muqaddar artinya apa? Sabata gitu. Ijlis ma sabata anna Zaidan jalis. Ya. Yes. Dipahami ya? Ya. Yes. Paham ya kenapa di situ harus ditakdirkan fi'il yang merupakan amil dari an-nafis sama najman atau yang semisal itu. Ya, karena yang namanya ma masdariyah tidak masuk kecuali pada fi'il. Nah, itu alasannya. Takwilannya tadi pada contoh apa? Tadi contohnya lau kalimuhu ya. Lau kalimuhu ma anna fis sama'i najman. Berarti la ukallimuhu di sini menjadi masdar. Berarti apa? Ma sabata. Muddata thubut. Ya. Yeah. Thubuti an-najm fis sama' misalnya gitu. Ya. Yeah. Apa? Ada dzarfiyah yang enggak dijelaskan di sini ya. Ya terkadang dia di situ ada makna dzarfnya enggak? Ukallah ukallimu ada mana terusnya enggak kira-kira? La ukallimu ma anna fis sama'i najman. Ada mana terusnya enggak kira-kira? Ada kan? Ada mana terusnya enggak? Selama ada terusnya enggak? Ya ada. Dilihat maknanya, enggak mesti di sini harus sebutkan terusnya. Dilihat maknanya. Iya kan? Kayak tadi, ijlis. Ya, ma anna Zaidan jalis. Ada mana terusnya enggak di situ? Ada kan? Ya enggak mesti disebutkan. Itu. Ya, kemudian kemarin kosong Ashraf ya, sama ikhwan. Ini terakhir bagian dua orang ini. Yang sudah yang lainnya dengerin aja. Ya. Faksir, faksir filip tidak wafibat isilah. Wahaitu inna liyaminin mukmilah. Arif, syaraf. Faksir. Asma qoblah iksir. Filul amr mabniun ala sukuni wa fa'iluhu domirun mustatirun jawaz wujuban takdiru anta. Ya. Filip tidak. Filip tidak. Jar wa majrur muta'alik bi iksir. Ya. Wa fi bad'i silah. Wa harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahala lil i'rab. Fi bad'i jar majrur. Ya. Tadi bad'i wa huwa mudaf. Silah. Silah mudafun ilaih. Wa haitu. Wa huwa wataf. Mabniun ala al-fathi. Haitu. Dharaf. Ya. Wa huwa mudaf. Inna qusida lafduhu mubtada' mabni ala mabni ala dhommi fi mahalli jarrin mudafun ilayh. Ya, inna di idhafahkan ke mana? Jumlah mubtada' wa khabar. Innal yamin. Enggak, haitsu di sini haitsu di idhafahkan ke mana? Hah? Haitsu di idhafahkan ke mana haitsu? Jumlah. Jumlah mana? Innal yaminin mukmilah. Hah? Itu haitsu maksudnya. Haitsu. Di sini wa haitsu tadi sebutin bahwa harfu athfin. Haitsunya di atas ke mana? Fi bad'i silah. Ya, fi alif tidak. Ya. Di atas kepada al jar majrur. Ya. Terus inna qusida lafdhuhu mubtada li yaminin jar majrur. Muta'alliq bi mukmilah. Terus mukmilah khobar marfu wa la matrafi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya, coba maknanya apa? Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haitsu inna li yaminin mukmilah. Dan dikasrahkan, kasrahkanlah. Dan kasrahkanlah. Kasrahkanlah apa? Pada hamzah, pada inna, ya. Pada anna fil ibtida, ya. Pada permulaan. Terus wa fi bad'i silah dan dikasrahkan juga pada sudur silah. Terus wahaitsu pada silah, ya, wahaitsu. Dan ketika innal yaminin mukmilah, inna untuk melengkapi sumpah, inna menyempurnakan sumpah. Ya, jadi jumlah, ya, mubtada khabar innal yaminin mukmilah itu mudhafun ilaih. Haitsu itu melazimi idhofah kepada jumlah. Lazimi bawa kepada jumlah. Kalau untuk dapat mufrad setelahnya berarti ada yang mahdhuf khabarnya atau mubtadanya. Ya. Harus sedikit tambahan. Faksir fil ibtida. Kasrahlah. Inna fil ibtida. Itu ada dua surah ibtida. Surah yang pertama an la yataqaddama syai. Tidak didahului inna oleh sesuatu pun. Seperti inna a'tayna kal-kautsar. Yang kedua, an yataqaddamaha harfun min hurufil ibtida. Didahului oleh satu huruf dari huruf-huruf ibtida. Seperti apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum mihzanun. Itu juga sama. Pada hukumnya ibtida. Ya. Ini ibtida. Ada dua surah. Dan di sana ada ibtida yang hakiki, ada juga yang dia hukumnya di tengah, cuma dia hukumnya ya awal jumlah juga. Kemudian juga wa fi bad'i silah, sebutkan tempat yang kedua dari inna dikasrah pada awal silah. Ini untuk mengeluarkan dari inna yang dia di tengah-tengah silah, maka dia di fathah kalau di tengah-tengah. Contoh ja'alladhi fi dhanni annahu qa'im. Sya'alladhi fi dhanni annahu qa'im. Datang orang yang menurut dugaanku dia sedang berdiri. Yo, annahu pakainya. Ya. Ataupun kalau dirubah sya'alladhi innahu gitu. Innahu qa'imun fi dhanni misalkan. Ayo sya'alladhi fi dhanni annahu qa'im, annahu bi hamzah. Kenapa? Karena dia tidak di awal silah, tapi di tengah silah. Ya. Kemudian juga wa haitsu inna al-yaminin mukmilah. Tempat yang berapa ini? 3 dari inna yang dikasrah hamzahnya. Yang pertama di awal jumlah. Kemudian yang kedua di awal silah, yang ketiga ketika inna menyempurnakan sumpah. Ini ada dua keadaan ini. Yang pertama yang khobarnya bergandengan dengan lam, itu yang wajib. Yang wajib untuk dikasrah. Contoh wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr innal insana lafi khusr. Lafi di sini khobarnya ada apa? Lamnya. Nah, itu wajib dikasrah. Kemudian yang kedua khobarnya kosong dari inna. Kosong dari apa? Lam. Seperti wal kitabil mubin inna anzalnah. Wal kitabil mubin inna anzalnah fi lailatin mubarakah, ya kan? Ini ada bahasanya nanti. Tadi yang khobarnya kemasukan lam itu wajib dia di kasrah. Ya di situ kan inna menyempurnakan lam kosam kan, wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian masih syaf. Ya, nanti ikhwannya sisanya nih, syarahnya ikhwan. Untuk i'rabnya. Aw hukiyat bil qawli aw halat mahal. Halin kasurtuhu wa inni dhu amal. Ya, i'rab kembali. Aw harfu 'athfin mabniun 'ala sukuni la mahalun 'arab. Ya. Hukiyat fil madhi lil majhul. Ya. Wa ibail damirun mustadirun fihi jawazan. Takdiruhu hiya. Ya'ud ila? Ya'ud ila. Inna. Bil qawli jar wa majur. Muta'alik bi hukiyat. Ya. Au harfu atfin. Mabinu ala sukun. Halat. Fi'l wa fa'il. Ya. Halat. Fi'l madin mabinu ala fatsi. La mahlu rab. Wa fa'ilu damirun mustatirun fihi. Jawazan takdiruhu hiya. Ada li ta'nits. Mahalla maf'ulun mutlaq. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Terus halin mudafun ilaih. Ya, kazurtuhu wa inni dhu amal. Kazurtuhu wa inni dhu amal. Ya. Ka al-jar wal majrur. Jar wa majrur. Muta'alliq bi hukiyat. Bi mahdhuf. Eh? Mahdhuf. Terus bagai khabar dari mubtada mahdhuf, iya kan? Contoh gazurtu wa inni dhu amal. Nah, baru setelah itu apa? Zurtu kaf itu jarah li qaulin apa? Qaulika. Ya, takdiru ka qaulika. Zurtu fi'il wa fa'il wa naibul fa'il wa maf'ulun bih. Iya. Terus wa inni dhu amal. Wa inni dhu amal. Wawu ibtidaiyah. Wawu haliyah. Fahaliyah. Terus ini harfu nasbin wa taukidin. Ya. Alya isim inna. Dhu khobar inna marfu. Ya. Wawwa. Wawwa mudaf. Amal mudafun lay. Apa ni? Aw hukiyat bil qawli aw halat mahalla halin kazurtu wa inni dhu amal. Dan ini dikatrohkan. Apa? Atau ketika. Ini masih pembahasan apa ini? Dikasrokan ini. Tentang wajibnya mengkasroh. Inna. Iya. Atau ini yang keberapa berarti? Empat. Atau? Coba. Atau dihikayatkan. Inna dihikayatkan dengan? Al-Qaul. Atau menduduki. Ya. Tempatnya hal. Ya. Seperti ucapanmu. Zurtuhu wa inni du amal. Nah, ini ada sedikit tambahan. Au hukiyat bil qaul. Ini jelas ini. Au hukiyat bil qaul. Contohnya apa? Au hukiyat bil qaul. Qala Allahu inni. Qala inni Abdullah. Ya, qala inni Abdullah. Ya. Kemudian di sini disebutkan halat mahalla halin. Halat mahalla halin ini mencakup dua surah. Ada dua surah. Atau inna menduduki tempatnya hal. Ini ada dua surah. Surah yang pertama setelah wawu haliyah, sebagaimana dicontohkan tadi, zurtuhu wa inni dhu amal. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal apa? Warok wasalamingkum itu. Yang ada innanya. An-nasyaukah apa? The, apa ayatnya? Ada ingat enggak? Apa? Watawaduna. Ya. Anna ghayra dhati syaukah. Al ini enggak ada apanya wawunya ya. Itu kata yang kedua. Jadi kata yang pertama setelah wawu al-hal yang kedua jumlah hal yang kosong dari wawu. Ya tadi watawaduna. Oh beda bukan itu ya. Contohnya illa apa? Innahum layakuluna ta'am itu. Ayatnya bahwa ma arsalna min qablika min rasulin illa innahum itu bukan? Al-Furqan itu. Wa ma nursilu mursalina illa innahum. Wa ma arsalna. Wa ma arsalna min qablika minal. Oh, kayak ngaco sih. Wa ma arsalna qablaka min rasulin. Min. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum. Illa innahum layakuluna ta'ama. Wamshuna fil aswaq. Di sini tanpa apa wawu illa innahum. Cuma dulu kita baca hal juga. Melainkan dalam keadaan mereka layak guluna ta'am, benar-benar memakan makanan. Jadi itu ada dua surah ya. Inna yang menduduki tempatnya hal. Yang pertama setelah wawu haliyah, kemudian yang kedua tanpa wawu haliyahnya. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa billami ka'lam innahu ladzu tuqa. Ya, satu lagi syaraf. Wa kasaru wa harfu 'athfin kasaru fi rafa'il. Kasaru fi'il madhin mabniun 'ala dhammi. Al-waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Al-alif lil fariqah. Min ba'di al-jar wa majrur. Jar wa majrur muta'alliq bi kasaru. Ya, fi'li 'ulliq fi'lin fi'lin mudhafun ilay. 'Ulliqa. 'Ulliqa fi'il madhin lil majhul. Ya, jumlah fi'liyah. 'Ulliqa jumlah fi'liyah fi mahalli fi mahalli. Apa? Fi'lin 'ulliqa. Jarin sifat dari fi'il. Fi'lin. Billami. Billami jar wa majur. Muta'alik. Muta'alik bi'uliqo. Bi'uliqo. Ka'alam innahu ladhu tuqa. Ka'alam jar wa majur. Jar wa majur. Muta'alik. Muta'alik bi. Bi. Mahdufin. Sebagai apa? Khobar. Khobar. Tada mahduf. Ya. Kaf. Jaro liqaulin. Liqaulin. Kaf. Liqaulin apa? Liqaulin mahduf. Ya, liqaulin. I'lam. I'lam fi'lul amrin mabniun 'ala sukuni fi mabniun 'ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. Ya. Dan innahu innahu inna inna harfu nasbin wa masdarin wa taukidin. Ya. Kemudian ha ha dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli. Hah? Enggak ada masdar inna, kalau masdar itu anna harfu taukid wa nasbin. Harfu taukid wa nasbin. Ya. Enggak ada masdarnya, kalau masdar itu anna. Ya. Alha alha dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin isim ya. Inna. Kemudian ladzu lam lam ibtidaiyah. Lam ibtidaiyah. Ya. Atau lam apa biasanya disebut? Muzahlaqah. Kenapa disebut muzahlaqah? Karena dia digelincirkan dari yang awalnya di, dari yang asalnya di awal. Asalnya apa? La inna, ini enggak bagus kan berturut-turut datangnya dua taukid sekaligus, maka lamnya digelincirkan ke khobarnya. Ya terus du du khobar li inna. Ya terus mar marfu wa la maturafihi al waw li annahu asma'ul khamsah. Ya, wa huwa mudaf. Tuqa mudafun ilai majur wa la matujarrihi al kasrah qaddara. Amana wa kasaru min ba'di fi'lin ulqa bil lam ka'lam innahu la du tuqa. Dan mereka alinahu mengkasrohkan setelah fi'il fi'il mengkasroh apa? Mengkasrohkan inna. Mengkasroh inna, inna ya. Setelah setelah fi'il yang dita'liq dengan lam. Iya. Seperti ucapanmu i'lam innahu ladzu tuqa. Seandainya dibuang di sini lamnya, maka jadi apa? I'lam. Seandainya dibuang lamnya, maka dikatakan apa i'lam? I'lam annahu annahu ya annahu dzu tuqa tuqa ya. Kenapa ditaklik di sini ketika masuk lam padanya i'lam tidak beramal? Karena apa? Karena lam li tidak menghalangi apa? Beramalnya apa yang sebelumnya kepada yang setelahnya, setelahnya. Ya. Kemudian di sini ada inna, tetap dia beramal. Zu'nya sesuai khabar. Kenapa? Karena inna bukan bahasanya ta'liq. Ya. Nah, sudah hadian atau syarat dari bantuan ikhwan. Zakara musannifuna annahu yajibu kasru inna fi sittati mawadhi'. Ya, uzkuruha. Khulasahnya ini sebutkan. 6 tempat di mana kasro ataupun inna wajib kasro yang disebutkan oleh An-Nazim. Yang pertama, idza waqa'at inna fil ibtida. Ya, fil ibtida. Kedua, jangan ya. Antaqa inna sadra silatin. Ya, antaqa fi sadri silah. Sifat i silah. Terus antaqa jawaban lil qasam wa khabaruha. Ya. Wa khabaruha apa? Wa khabaruha apa? Yaktarin bilam. Yaktarin bilam. Terus mat antaqa fi jumlatin mahkiyatin. Antaqa fi jumlah mahkiyah bi al-qaul. Lima. Antaqa fi jumlatin fi mawdi'il hal. Ya. Enam. Antaqa bada fi'lin min af'alil qulub. Yes. Wa qad uliqa bi lam. Wa qad uliqa bi lam. Ya. Ada enam ya? Hasan. Ada tambahan enggak? Ada yang ditambahkan enggak oleh Syekh Muhammad Muhyiddin? Siapa yang bisa menambahkan? Setelah iz apa? Setelah apa? Iza fujaiyah. Contohnya apa? Kharajtu faida inna zaidan qa'imun. Faida inna zaidan qa'imun. Ya. Kenapa enggak boleh faida anna? Apa? Li? Iza apa di situ? Fujaiyah. Bagaimana iza fujaiyah? Sudah belum kita jelaskan? Belum ya? Oh belum ya. Sudah nanti. Mau terbaca atau belum? Ya. Belum itu ya? Nah sekarang kita masuk. Hadza ma dzakarahu ya itu ya? Ya gak apa-apa, satu jam roja dulu. Biar gak terburu-buru. Antumnya hafalannya. Satu lagi. I'rab tanggung ini. Siapa yang bisa? Mengirab ma'atoyani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Ini syahid bagi apa ini? Siapa yang tahu? Ya, wajibnya mengkasa inna ketika datang setelah wawu hal. Bagaimana i'rabnya? Ma'atoyani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Ya, coba, ya kiki. Ma'atoyani. Hasan. Ya. Ya. Ya, Hasan. Mahdhof taqdiruhu syai'an, Hasan. Wala sa'altuhuma. La. Terus. Ya, Hasan. Ya. Ila ada disitna, terus. Wa ini wawu wawu halia ini mana spin alia ya lihajizi karami lahajizi la ya khabar inna terus ya apa ini karami apa karami sebagai fail dari ya. Nah hajizi karami apa berarti maknanya ini ma'atoyani, coba. Jadi fa'il ya, karami fa'ilnya. Ma'atoyani, keduanya tidak memberiku apa? Sesuatu pun. Wala sa'altuma, aku pun tidak meminta kepada keduanya, illa, kecuali dalam keadaan karami, kemuliaanku gitu ya. Kemuliaanku, kemarin salah, kita enggak perhatian. Karami di situ fa'il. Melainkan dalam keadaan apa? Kemuliaanku menghalangiku untuk apa? Untuk meminta, meminta-minta, iya, gitu. Ma'atayani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Aku, keduanya tidaklah memberiku sesuatu pun. Dan aku pun tidak meminta kepada keduanya, kecuali dalam keadaan, ya, kemuliaanku menghalangi diriku untuk meminta-minta. Ya, hadha ma zakarahul musannif, sekali itu kan? Hadha ma zakarahul musannif. Wa urida alaihi annahu naqasa mawadi'a yajibu kasru inna fiha. Inilah yang disebutkan oleh musannif dari tempat-tempat di mana inna wajib dikasru hamzahnya. Wa urida alaihi. Ini dikenai kritikan atas beliau. Annahu naqasa, di mana beliau naqasa, mengurangi. Ya, mawadi' tempat-tempat yang wajib di situ hamzah inna dikasru. Al-awwal, di antara yang pertama yang beliau tidak sebutkan adalah idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah, apabila jatuh setelah ala al-istiftahiyah. Sering diterjemahkan kenapa? Ketahuilah gitu ya. Ala inna zaidan qa'im. Ala harful istiftah. Inna seperti biasa ya Rabbi. Wa minhu qawlu ta'ala ala innahum humus sufaha. Ala inna uliya Allah ila khawfun alihim walahum yahtanun. Ala apa lagi? Ala innahum humus sufaha. Ala inna lillahi ma fis samawat. Banyak ya. Asani yang kedua, idza waqa'at ba'da haits. Nah ini. Nahu ijlis haitsu inna Zaidan jalis, apabila jatuh setelah haits. Berapa apa? Makan. Tapi kadang juga digunakan untuk zaman. Seringnya untuk makan. Contoh ijlis haitsu inna Zaidan jalis, duduklah kamu di tempat yang Zaid duduk. Ini ada catatan kaki yang berfaedah ini. Di sini bukannya, oh bukan, ini idzan nanti. Baik, kita baca juga lumayan ini. Haitsu ismu makan mubham, yufassiruhu ma yudhaf ilaihi. Jadi haits termasuk isi makannya mubham. Di satu tempat, ya, di satu tempat kan masih mubham, tempat yang mana gitu ya. Ditafsirkan, dijelaskan oleh mudhaf ilaihinya. Ijlis haitsu inna zairan jalis, baru jelas tempatnya di mana. Ketika ijlis haits, duduknya di mana? Di mana? Inna zairan jalis, di tempat duduk Zaid, ah jelas. Nah itu. Waqad khalla wuruduhu li zaman, sedikit dia datang untuk zaman. Kalau ittaqilla haitsu ma kuntum, untuk apa itu? Zaman atau makan? Mungkin dua-duanya bisa ya. Di tempat mana saja, di waktu mana saja. Ya. Wa mithlu haitsu idz, ya misal haitsu idz, wa huwa dzarfun li zaman al-madi, tajibu idhafatuhu ila al-jumal. Walihada, semisal haitsan idz, dan dia adalah dzarf zaman yang telah lampau, wajib untuk didhafahkan kepada jumlah. Oleh karenanya wajib untuk dikasrah innanya, karena sudah kita lewatkan berkali-kali bahwasanya bedanya inna dengan anna adalah bahwasanya kalau masuk inna kepada jumlah maka dia tidak merubah posisinya sebagai jumlah, iya kan? Tapi kalau anna merubah posisi jumlah menjadi apa? Mufrad jadinya kan? Ya, menjadi takwil dan mufrad, bukan jumlah. Seperti inna zaidan qa'im, ini jumlah, tapi anna zaidan qa'im qiyamu zaidin jadinya kan. Nah itu mengapa setelah haitsu itu harus apa inna, karena haitsu melazimi idhofah kepada jumlah. Kalau di fathah anna ya jadi mufrad gitu. Wa hadha mimma yustadrak an-nazim wa syarih ma, inilah di antara yang perlu istidroki, koreksi dari an-nazim dan asy-syarih juga. Walaka an ta'tadirahu al-mawdi' al-ashir. Bagimu untuk menganggapnya ini sebagai tempat yang ke-10. Dikasih hamzah inna untuk mengasrah hamzah inna, yaitu ketika dalam surah id tambahkan. Jitu id innal matar yahtal. Apa yahtal? Turun gerimis gitu ya, papol gitu ya. Jangan-jangan itu. Cek lagi lah. Kemudian tempat yang ketiga, jadi kagetin ya gitu yang antuk ya. Hilang ngantuknya. Asalis idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun an ismi 'ainin. Tempat yang ketiga yang ditambahkan dari wajibnya mengkasra inna adalah apabila dia jatuh pada jumlah yang jumlah ini adalah khabar dari ismi 'ain, nama zat 'ain. Ya. Contoh Zaidun innahu qa'imun. Zaidun innahu qa'imun. Di sini kita dapati inna jatuh pada satu jumlah yang dia jatuh sebagai khobar bagi isim zat ain. Zaidun innahu qa'im. Zaid, sesungguhnya dia adalah sedang berdiri. Sesungguhnya dia sedang berdiri. Ya. Kenapa demikian? Sebutkan di situ li'anna ismal ain au ismal juthah la yukhbar anhu bismil ma'na. Ini kaidah yang penting ini, sering diulang-ulang enggak apa-apa, biar hafal. Karena isim ain ataupun zat ataupun juthah sama ya, zat yang memiliki apa sosok la yukhbar anhu bismil ma'na, tidak boleh dikhobari dengan isim ma'na. Enggak boleh. Yaitu apa ini maksud isim ma'na? Wa huwal masdar. Masdar dalam contoh ini masdar muawwal berarti kan? Min an al-maftuhah, dari an al-maftuhah dan istilahnya. Enggak boleh dikatakan Zaidun annahu qa'im. Annahu qa'im kan pada ta'wil masdar nantinya. Nanti kalau ditakwil jadi apa? Qiyamun. Boleh enggak di khobari dengan qiyam? Enggak boleh. Kecuali yang dikecualikan, ditakwil. Ada kebutuhan itu. Secara asal enggak boleh. Paham ya? Nah, mengapa harus inna? Ya itu. Tidak boleh mengkhobari zat, jutsa, ain dengan apa? Isim makna dan masa termasuk isim makna. Ya. Jadi takdirnya bukan qaim, bukan. Ya. Kalau Zaidun qaimun boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena qaim zat, ada zatnya, ada maknanya juga ya. Keduanya kan. Ada hadasnya, ada zatnya. Ya. Tapi kalau qiyam enggak ada zatnya, enggak boleh. Wala yaridu alaihi syai'un min hadhihi al-mawadhi'. Ya. Satu pun dari tempat-tempat ini la yaridu alaihi, ya tidak mengkritik beliau sedikit pun. Kenapa li dukhuliha tahta qawli? Karena ternyata ini sudah masuk di bawah ucapan beliau faksir fil ibtida'. Kasrohlah pada ibtida'. Ya ibtida' ada dua macam, ibtida' secara hakiki ada yang hukmi. Kalau pada contoh inna aupainakil kawthar hakiki. Kalau zarin inna huqaim, hukumnya ibtida' juga, iya kan? Karena dia masuk pada mubtada' khobar juga kan? Huwa qaim. Masuk semua. Cuma rinciannya demikian. Sudah masuk di bawah ucapan beliau faksir fil ibtida'. Lianna hadhihi innama kusirat. Karena ini semua hanyalah dikasrah likauniha, karena dia awal jumlah, termasuk jumlah, termasuk awal jumlah mubtada ini biha ini mulai dengannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan kan? Nah, ini pembahasan baru ini. Ya, biar kita lambat yang penting bisa dipahami, itu juga biar lebih hafalannya lebih kokoh. Kalau sering nambah hafalan kacau biasanya. Zanantu apa? Zaidan. Ya, innahu qa'im. Apa yang di anu ya? Ya, sama dengan itu. Zanantu Zaidan innahu qa'im. Innahu qa'im. Di situ innahu qa'im ditakwil menjadi apa? Mufrad dia. Ditakwil menjadi mufrad. Takdirnya apa? Qiyaman atau qa'iman? Qa'iman. Kenapa? Ya, karena ya tadi rasanya itu. Tidak boleh takdirkan apa? Dengan qiyaman enggak boleh, tapi harus qa'iman. Ya. Ya, alasannya tadi, ya, sama. Berarti ditakwil gitu ya. Ya ditakwil. Nasar bisa datang sebagai khabar sifat hal lebih ditakwil. Tidak dengan sifat. Iya kan? Simfa'il dengan mubaf. Atau enggak ditakwil, tapi ketika dia untuk mubalaghah, ya itu mungkin ada si sama ya, sifatnya mubalaghah ya. Ditukil enggak dari mereka gitu. Enggak asal kita bikin. ba'da idza, ba'da idza fujaatin, atau ba'da idza fujaatin atau qasami, la lama ba'dahu biwajhain, biwajhain numi, ma'tilwi fal jazza, ma'tilwi fal jazza wa dha yattaridu fi nahi khairul qawli inni ahmadu ba'da idza fujaatin atau qasami. Ini pembahasan tentang apa? Hah? Mengkasrah atau memfathah atau apa? Ya. Lihat ba'da idza fujaatin wa jinumi ma'til mana perintahnya mana sini? Ba'da idza fujaatin qasamin la lama ba'dahu bi wajhaini numi. Ma'til wi fa al jaza wa zada yattaridu fi nahi khairu qawli inni ahmadu. Kembalinya ke mana? Maksudnya apa? Boleh? Boleh menfathah atau mengkasrah hamzah pada inna. Iya. Setelah yaitu setelah idza fujaah, idza fujaiyah, aw qasamin atau setelah qasam yang la lama ba'da ya tidak ada lam setelahnya. Nah itu. Bi wajhaini. Ya, dengan dua sisi. Ya. Boleh apa? Inna boleh anna. Bi wajhaini numi dengan dua sisi ini, numi. Nama asalnya berkembang ya, dikembangkan atau di apa enaknya? Digunakan gitu ya. Ma'atili fal jaza wa zayat torid. Kemudian ini diatofkan ma' kepada ba'da. Huruf atofnya mahdhuf. Asli wa ma' juga diantar tempat boleh mengkasrah dan menfathah hamzah adalah ketika bersama tilwi fa. Iya. Datang setelah apa? Fa al jaza. Wa zayat torid. Dan ini mutorid. Bisa dikiaskan. Fi nahwi pada semisal contoh khairul qawli inni ahmadu. Ya. Wa dha yattarid fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Ya. Afan, itu tempat yang berikutnya. Yang pertama setelah idza fujaa. Yang kedua setelah qasam yang tidak ada lam pada khabarnya. Kemudian yang ketiga setelah fa al jaza. Yang keempat di sini dengan dicontohkan saja wa dha yattarid. Dha ini pembuangan atau menetapkan apa? Hamzah atau kasroh. Mutorid pada semisal contoh. Khairul qawli inni ahmadu. Nanti akan ada babitnya ini. Dengan contohnya sini. Yani annahu yajuzu fathu inna wa kasruha. Iza waqad ba'da iza al-fujaiyah. Yani boleh menfathah inna dan mengkasrohnya. Apabila jatuh setelah iza al-fujaiyah. Ya. Nahu kharajtu fa idza anna Zaidan qa'im. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid sedang berdiri. Fama boleh dikatakan apa? Fa idza inna atau fa idza anna. Masing-masing ada alasannya yang bisa dibenarkan. Faman kasaraha ja'alaha jumlah. Siapa yang mengkasrah inna la idza fujaiyah kharajtu fa idza inna Zaidan qa'im berarti dia menjadikannya sebagai apa? Jumlah. Jumlah kan? Sudah kita lewatkan inna. Wa taqdir berarti takdir maknanya kharajtu fa idza zaidun qa'im. Nah, jumlah zaidun qa'im. Makna kharajtu fa idza inna zaidan qa'im adalah kharajtu fa idza zaidun qa'im. Jumlah. Wa man fataha dan siapa yang man fathah inna la idza fujaiyah fa idza anna zaidan qa'im ja'alaha ma'silatiha masdara. Maka berarti dia menjadikan ya, menjadikannya menjadikan apa? Anna ma'asilahnya ya bersama silahnya sebagai masdar wa huwa mubtada ya. Dan dia mubtada jadi anna dengan apa silahnya apa silahnya di situ kharajtu fa idza anna zaidan qa'im ya silahnya qiyam itu kan anna dengan silahnya anna sebagai apa silah harfiah dilebur bersama fi'il menjadi apa? Qiyam takdirnya. Ya. Siapa yang menfathahnya maka dia menjadikan anna bersama silahnya sebagai masdar. Dan i'rabnya anna dengan silahnya itu mubtada. Khabarnya idza fujaiyah. Jadi khabarnya idza fujaiyah. Ya. Atau anna zaidan qa'im yaitu anna dengan silahnya zaidan qa'im keduanya ya. Itu ditakwil menjadi masdar sebagai apa? Mubtada khobarnya idza. Jadi idza fujaiyah khobarnya. Pada mahalnya rafa khobar. Wa taqdir, berarti takdirnya beda. Fa idza qiyamu Zaidin. Fa idza qiyamu Zaidin. Maka tiba-tiba saja terjadi qiyamu Zaidin. Iya, berdirinya Zaid. Maknanya fa idza qiyamu Zaidin adalah fa fi al-hadrah qiyamu Zaidin. Maka di saat itu juga ataupun tiba-tiba terjadi qiyamu Zaidin. Ah itu. Paham ya? Jadi bagi yang men kasra inna berarti dia tetap sebagai jumlah. Takdirnya Zaidun qaim. Bagi yang fathah berarti mufrad, ditakwil anna dengan yang setelahnya menjadi mufrad. Dan yang i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Idanya khobar. Idanya khobar. Nanti ini ada percabang lagi pembahasannya. Kemudian wa yajuzu an yakuna al-khabar mahdhufa, boleh pula khabarnya mahdhuf. Ini masih min fathah ya, anna. Boleh antum jadikan idanya khabar, boleh khabarnya mahdhuf. Takdirnya kharajtu fa idza qiyamu Zaidin mawjud. Saya keluar maka tiba-tiba berdirinya Zaid itu mawjud ada. Wa mimma jaa bil wajhain qawluhu at-tawil. Di antara yang datang dengan dua sisi adalah ucapan Nabi dan at-tawil, bahar at-tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Wa kuntu ura Zaidan kama qila sayyida, kama qila sayyidan. Iza ada annahu, ada innahu abdul qafa wallahazimi. Mau dihitung? Fa'ulun. Ya, wa kuntu sampai situ. Fa'ulu. Dibuang apa? Fa'ulu, dibuang apanya? Tadi fa'ulun. Nunnya berarti namanya apa? Masih ingat enggak? Hah? Ingat fa'ulun. Fa'ulun. Dibuang kelimanya apa namanya? Qabab. Ya, namanya qabab. Fa'ulu. Iya. Mafa'ilun. Ura mafa'zai'ilun. Dun. Tas. Mafa'ilun. Kemudian fa'ulun. Kama fa'uqilun. La sayyidan mafa'ilun. Mafa'ilun, betul. Ya, mafa'ilun. Yang keduanya, iza fa'u, iza fa'u. Annahu. An. Ya, iza apa ini maksudnya iza? Fa'u, kan? Lun, an. Ya, kemudian nahu. Nahu, mafa, ya kan? Nahu, mafa. Ab'i, dul, lun. Qofa, fa'u, ya kan? Qofa, fa'u. Ya. Wal lun. Ya kan? Betul enggak? Wal lun. Lahazimu mafa'ilu. Mafa'ilu. Apa terjadi apa? Tadi mafa'il jadi mafa'ilu. Mafa'ilu. Kaf juga ya. Ma mafa'ilu. Yang keberapa yang dibuang itu? Tadi mafa'il jadi mafa'ilu. Yang ketujuh ya, berarti apa namanya? Kaf. Ya, san. Di sini datang riwayat dalam dua sisi, dengan dua sisi. Ya. Ada pembahasan di sini. Agak panjang nanti. Nanti kita waktunya mepet itunya ya, pembahasan pelajaran keduanya. Kita baca di sini terakhir, nanti insyaallah ada yang perlu diulang. Catatan kaki. Ya. Kita terjemahkan aja wa kuntu ura, aku ura diberitahukan bahwa Zaid, ditampakkan kepadaku, diberitahukan kepadaku Zaid sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sayyida, seorang yang mulia sayyid. Idza tiba-tiba ternyata gitu ya, mungkin ternyata Zaid adalah Abdul Qafa wal Hazim. Ya. Masih orang yang rendah hina, budak dia. Di situ disebutkan sisi lughahnya. Al-Qafa itu mawdi'us safa', tempat untuk nampar. Di sini ujung leher. Mak. Kemudian al-lahzamah mawdi'ul akz, tempat mukul, tengkuk. Maksudnya dia budak ujung leher sama tengkuk, maksudnya orang yang suka merasakan itu, budak dia, orang yang hina. Ya, maksudnya dia orang yang rendah hina. Saya diperlihatkan atau diberitakan bahwa Zaid adalah seorang yang sayyid mulia. Ternyata dia adalah seorang budak yang hina gitu. Ini kayak gitu mananya. Gak usah dibahas maknanya ya. Ini syair-syair jahiliyah. Kita ambil apa sisi lughahnya karena lughahnya fasih. Ya. Ada anna, ada inna. Ada apa? Anna, ada inna. Ya takwilnya kayak tadi. Kalau misalkan inna, bagaimana takdirnya? Innahu Abdul Qafa wal Hazim. Ya. Apa takdirnya? Idza huwa Abdul Al Qafa. Ya. Ada di situ juga disebutkan itu. والشاهد في جواز الفتح إن وكسر بعد إذ فالكسر على النية وقوع المبتدا والإخبار عنه بإذا من كسره itu atas niatan wuqu' al-mubtada jatuhnya mubtada wal ikhbar anhu bi idza wa taqdir fa idza al-ubudiyyah fathah ini kalau ini ya fa idza al-ubudiyyah kalau fa idza al-ubudiyyah man kasra fathah kalau takdirnya fa idza al-ubudiyyah fathah ya, fathah idanya khobar berarti. Atau takdirnya membuang apa? Khobar. Takdirnya faidul ubudiyah sya'nuh. Faidul ubudiyah sya'nuh. Ada pula men fathah, ada pun kasrah ya jumlah. Jumlah mutar khobar. Antum susun bagaimana? Huwa Abdul Khafa. Ya. Apa? Abdul Khafa. Allah Azim. Ya, cukup dulu. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillah. Siapa sekarang baca?